Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke muka surat yang ke-13 dari kitab ini. Qala Syekh Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu ta'ala, wa lamma wasalanil kitab ajabtu Smith bi asy-syukr. Ketika kitab tadi sudah, oh ini tadi sudah kita baca belum? Oh. Bentar, kita sampai mana? Habis syair. Oh, tayyib, berarti sudah betul. Ketika falamma qara'tuhu wa fahimtu makna, ketika saya membaca kitab tadi, yaitu apa? Kitab Injil, dan saya memahami maknanya, katabtu ilaihi kitaban akhar. Maka saya menulis kepada dia surat yang lain. Qultu lahu fi, saya berkata kepadanya dalam surat saya itu, innallaha qad istajaba du'aak, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Wa atani hadzal kitab, wa atani fi hadzal kitabi barakatin katsirah, dan Allah telah memberikan kepada saya di dalam kitab ini berkah-berkah yang banyak. Walakinnaha tukhalifu ma indak wa tubtilu, tetapi ternyata berkah-berkah tadi menyelisihi apa yang ada padamu dan membatalkan apa yang engkau ucapkan itu. Faqad qulta li fi athna'il munadharah kadza wa kadza, engkau telah berkata kepada saya di tengah-tengah perdebatan kita demikian dan demikian. Wa wajadtu fil kitabi fil faslil fulani raqam kadza wa kadza anna ma qulta ghairu sahih, saya telah dapatkan dalam kitab Injil pada pasal sekian, number yang sekian-sekian, bahwasanya apa yang Anda ucapkan itu tidak betul. Wa annal injil yadullu kama yadullul Qur'an, dan bahwasanya Injil itu menunjukkan sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ala tauhidillahi ta'ala, tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah ta'ala. Wa basyariyati Isa, dan bahwasanya Isa adalah manusia. Wa ubudiyatih, dan Isa adalah hamba Allah. Dalalatan ala, dalalatan fi ghayatil wuduh, penunjukan yang di puncak kejelasan, fi mawadhi akatsirah, di tempat-tempat yang banyak. Adattu lahu minha sab'ah, saya sebutkan kepada dia di antara tempat-tempat tadi itu ada 7 poin. Wa kana dzalika akhirul ahdi bih, dan itulah akhir hubunganku dengan dia. Dia enggak mau rujuk, padahal sudah diambil nih kitab, kamu mengatakan demikian dan demikian, ternyata enggak mau rujuk dia. Tayyib. Wa ashhadu li hadzal qissis asy-syab annahu kana mukhlishan li da'watih, dan saya bersaksi bahwasanya pendeta yang muda ini dia ikhlas dalam dakwahnya. Mutahammisan ghayat tahammus, yaitu dia bersemangat dengan semangat yang tinggi. Wa kuntu kullama qultu lahu anna hadza yukhaliful aql, setiap kali saya mengatakan kepada dia ucapan semacam ini menyelisihi akal. Yaqulu li innal aqla naqis, dia mengatakan akal itu kurang. Wa kalamullah kamil, dan firman Allah itu sempurna. Wallahu ya'lamu ma la na'lam, Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Memang kalam Allah sempurna, tapi apa? Muskilahnya adalah kalian yang merubah-rubah Injil tadi. Tayyib. Adapun pendalilan dengan akal ini boleh ketika apa? Memang akalnya itulah adalah betul-betul akal sehat dan sesuai dengan apa? Dalil naqli. Karena apa? Akal yang sehat tidak mungkin akan menyelisihi apa? Dalil naqli. Sebagaimana dalil naqli yang sahih tidak akan menyelisihi akal yang sehat. Baik, sebagaimana kalam Syekhul Islam di dalam Al-Imanul Awsat muka surat ke-144, beliau mengatakan, kullu ma khalafal kitab wa sunnah fa innahu mukhalifun li sharihil ma'qul. Segala perkara atau segala ucapan, segala akidah yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia itu pasti menyelisihi akal yang jelas. Fa innal aqla sharih la yukhalifun naqla sahih. Karena akal yang sehat itu tidak akan menyelisihi penukilan yang sehat, yaitu dalil naqli. Tayyib. Maka seringkali memang ucapan orang Nasoro itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka sebagaimana yang di Indonesia mengatakan untuk memahami Trinitas, Trinity itu, kita seperti apa? Memahami telur. Ada apa? Ada cangkangnya, ada putih telur, ada kuning telur. Satu kesatuan, terbentuklah telur. Kita katakan gak masuk akal, Allah kalian samakan dengan telur. Tayyib. Dan itu adalah apa? Sudut pandang yang sangat rendah dari apa? Orang-orang Nasoro. Makanya dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighosatul Lahfan, menukilkan apa? Ucapan raja-raja India zaman dulu. Raja India musyrikun, bahkan dia mengatakan apa? Seandainya saya memiliki kekuasaan, kemampuan yang cukup nih, saya akan memerangi orang-orang Nasoro itu karena ajaran mereka betul-betul merusak akal. Tayib. Kemudian apa? Wazurtuhu marratan fi irsaliyatih. Saya pernah satu kali mengunjungi si pendeta Smith ini di tempat irsaliyah dia, tempat penginjilan dia, qabla an yasilanil kitab. Sebelum kitab Injil sampai kepada saya. Fawajatuhu la ya'kulul lahm. Saya dapati dia tidak memakan daging. Wala fil khulwah, la fil khulwah wala amaman nas. Baik ketika sendirian ataupun di hadapan orang-orang, tidak mau dia makan daging. Fakana ya'muru tabbakahu an yasna'a lahu ta'aman nabatiya. Dia memerintahkan juru masaknya untuk memasak apa? Makanan nabati. Istilahnya apa ya? Jadi apa itu? Vegetarian. Taibuan yasna'a li zaujatihi wa banihi atau aimatan bil luhum. Tapi dia memerintahkan untuk apa? Dibuatkan untuk istrinya dan anaknya itu makanan dengan daging. Adapun dia sendiri enggak mau. Faqultu lahu fi dzalik, maka saya tanyakan kepada dia kenapa melakukan seperti itu. Faqala li, maka dia berkata pada saya, inna haula'il wasaniyin alladzina ad'uuhum ila ad-dukhuli fin nasraniyah. Sesungguhnya para penyembah berhala yang saya mengajak mereka untuk masuk kepada agama Nasrani, yakrahuna aklal luhumi karahatan syadidah. Mereka membenci untuk memakan daging dengan kebencian yang besar. Wa ana ata'allafuhum, dan saya ingin melunakkan hati mereka. Saya tampilkan saya sendiri enggak ingin makan daging. Tapi agar apa? Timbul kedekatan hati. Wa qad taraktu aklal laham li ajlil masih. Saya telah tinggalkan makan daging dalam rangka untuk al-masih. Ikhlas dia untuk apa? Tuhan dia. Fakulutullah, maka saya katakan pada dia, walakinnahum la yarawunaka fi darik. Tapi toh mereka tidak akan melihat Anda di rumah Anda. Yaitu di dalam rumah enggak apa-apa Anda makan. Toh mereka enggak lihat itu. Fakal, maka orang ini mengatakan, walakin la astati'an akzibahum. Saya tidak mampu untuk membohongi mereka. Kalau ukadziba itu mendustakan. Kalau akzib, yaitu membohongi. Fa'adda'i anila akulul laham wa ana akuluh. Yaitu saya mengklaim saya tidak makan daging. Kenyataannya saya makan daging, saya enggak mampu ini. Menunjukkan apa? Dia niatnya baik. Tapi apa niat baik tidak cukup kalau jalannya salah. Walidzalika asarat da'watuhu fihim. Oleh karena itulah maka dakwah orang ini sangat berkesan kepada mereka. Faraaitu ma'ahu salasina rajulan binisa'ihim wa atfalihim. Saya melihat dia disertai 30 orang lelaki dengan apa? Istri-istri mereka dan anak-anak kecil mereka. Ya'tamiru nabi amri. Mereka mengerjakan apa yang dia perintahkan. Itu ya'tamirun. Oke, kita habiskan satu pasal ini. Amarahum an yabnu bi'ah. Dia memerintahkan mereka untuk membangun satu gereja, bi'ah atau wihara, tempat ibadah. Fabanauha bi'aitihim ma'asyidati faqrihim. Maka mereka pun membangun gereja tadi dengan tangan-tangan mereka padahal mereka sendiri sangat miskin, yaitu apa, para penyembah berhala tadi. Bi khilafi dzalikal qisis alladzi kana yu'allimunil inggilisiyah fi madinati kanau. Berbeza dengan pendeta yang mengajari saya bahasa Inggris di kota Kanau itu, Laknawi dan sebagainya itu. Fa innahu lam yu'min lahu ahad, karena tidak ada seorang pun yang percaya pada dia. Bukan yu'min bihi tapi yu'min lah, yaitu mempercayainya. Kenapa? Li'annahu huwa nafsuhu lam yakun mu'minan. Karena dia sendiri memang bukan seorang mukmin. Wal ikhlas, ini kalau mukmin, tapi kalau ternyata mukman, yaitu orang yang layak dipercaya mungkin. Lam yakun mu'manan, bukan orang yang layak dipercaya. Wal ikhlas sirrun najah walau fil batil. Dan keikhlasan adalah rahasia kesuksesan walaupun di dalam kebatilan. Ini memang apa kenyataannya seperti itu. Kemudian kita habiskan muka surat ini sekalian. Sebelum kita lihat sekejap. Tayyib. Daf'u syubhatin saniyah min syubahin nasoro. Membantah syubhat yang lain. Syubhat yang kedua dari syubhat-syubhat nasoro. Wa min jumlati ma yughalitu bihi du'ata an-nasraniyah. Termasuk sejumlah perkara yang dikelirukan oleh para da'i nasraniyah. Dikelirukan maksudnya ghalato itu adalah sengaja melakukan kekeliruan padahal sudah sangat jelas. Itu ghalat. Seperti seorang mengatakan apa, api itu sejuk, ini mughalathah namanya. Padahal apa, sudah jelas api itu panas, hukum umumnya. Tayyib. Fi hadza zaman, pada zaman ini, yaitu zaman beliau, annahum yaquluna li syubbanil muslimin al-aghmar, mereka berkata kepada para pemuda muslimin yang aghmar, aghmar adalah yang bodoh, yang ilmunya kurang, annal Qur'an domina lana an-nasra wal izzah, bahwasanya Al-Qur'an telah menjamin untuk kami, kata orang-orang Nasara, dengan apa? Keperkasaan dan pertolongan, atau izzah adalah kemuliaan. Fa fi surati Ali Imran khamisah wal khamsin, maka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55 Allah berfirman, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu, mutawaffik yaitu apa? Qabiduk, yaitu mengambilmu, bukan mematikanmu. Wa rafi'uk, dan kemudian apa? Dan aku mengangkatmu. Ini makna yang pertama. Yang lain mengatakan mutawafik yaitu apa? Menidurkan, yaitu munimuk. Yang penting apa? Tawafa bukan artinya mati. Tayyib, kemudian apa? Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu itu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Maksudnya adalah apa? Pengikut Isa pasti akan selalu menang. Wa qad akhbarani syabun maghribi, saya telah dikabari oleh seorang pemuda maghrib Maroko, anna qissisan fir ribat, bahwasanya si seorang pendeta dari wilayah Ribat, indahu ghurafun muassasah, dia punya bilik yang banyak, muassas yaitu kathirah, yaskunu fiha syubban al-maghribah majanan, tinggal di dalamnya itu para pemuda maghrib secara apa? Secara bilas, yaitu gratis. Liyajzibahum ilaih, untuk apa? Menarik mereka kepada dakwah dia. Na'udzubillah. Wa yuftinahum fi dinihim, dan untuk apa? Memfitnah agama mereka. Wa qala lahum, wa qad qala lahum, dia berkata kepada para pemuda tadi, idza ra'aytumun nasara a'izzah aghnia aqwiya su'ada. Apabila kalian melihat orang-orang Nasara itu yang mulia, yang kaya, yang kuat, yang berbahagia, ghalibin, yaitu apa? Mengalahkan semuanya. Fi kulli makan, di setiap tempat, fala tastaghribu dzalik. Jangan kalian merasa heran dengan itu, jangan kalian merasa aneh. Kenapa? Fa inna, ini harusnya hamzah kotak di bawah. Fa innal Qur'an wa'adahum bidzalik. Karena Al-Qur'an telah menjanjikan orang-orang Nasara dengan kemana, dengan kemenangan. Wa dzakara lahumul ayata sabiqah. Pendeta ini menyebutkan kepada orang-orang tadi ayat tadi, ayat terdahulu, sabiqatul dzikr. Fa saddaqu, lalu mereka membenarkan ucapan pendeta tadi. Ini harusnya apa? Tidak boleh mereka membenarkan ucapan pendeta tadi. Tapi lihat tafsir dari para ulama dulu. Wa lam yajid fihim, afan, wa lam yujad fihim ahadun ya'rifu ma'nal ayah. Tidak didapatkan di antara mereka satu orang pun yang mengetahui makna ayat tadi. Taib, fakulutulah, maka saya katakan kepada pemuda tadi, laqad kadzabakum wa khada'akum. Sungguh pendeta tadi telah membohongi engkau, membohongi kalian dan juga apa, menipu kalian. Falau kanal amru kama yaqul, seandainya urusannya seperti yang dia ucapkan, orang Nasara itu yang selalu menang, lantasoron Nasara min ahli Najran, niscaya orang-orang Nasara dari penduduk Najran itu dulu menang, intasor. Wa kana indahum mi'atun wa isruna alfa muqatil. Mereka ketika itu memiliki 120 ribu pasukan tempur muqatil. Fa faddalu musalahatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa daf'i al-jizyah. Ternyata mereka lebih mengutamakan meminta damai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa itu? Menyerahkan jizyah. Padahal seandainya mereka selalu berjaya, kenapa mereka takut? Perang aja belum, menunjukkan apa? Mereka itu sudah kalah. Tayib, kemudian apa? Walau kana ma yaqulu haqqo man tasara nabiyyu fi ghazwati Tabuk. Seandainya apa yang diucapkan orang tadi itu benar, bahwasanya Allah selalu akan menolong orang Nasara, niscaya Nabi tidak menang di dalam apa? Perang Tabuk. Ternyata apa? Orang-orang Romawi yang sudah didukung oleh pasukan Ghassan tidak berani menghadapi pasukan Rasulullah dalam Perang Tabuk. Padahal apa? Orang Romawi itu jumlahnya lebih dari 100 ribu. Pasukan Ghassan juga lebih dari 100 ribu. Sementara Rasulullah dan para sahabat pada waktu Perang Tabuk sekitar berapa? 34 ribu. Ternyata mereka takut semua. Padahal mereka akan dijamin dengan apa? Dengan salibnya atau apa barangkali. seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang menyebabkan mereka memperbanyak masalah salib adalah apa? Ketika Konstantin ini mau memerangi negara Romawi yang sebelah, karena waktu itu Romawi terbagi jadi dua setelah 300 tahun dinaikkannya Nabi Isa itu. Yang satu musyrikun, yang satu masuk agama Kristen. Nah, ketika si Konstantin ini dia masih ragu-ragu apakah akan menyerang pasukan negara sebelah. Kemudian apa? Dia lihat ke langit ada apa? Ada salib besar bercahaya. Tertulis di situ apa? Tapi dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab tertulis apa? Bihadza tunsurun. Dengan ini kalian akan tertolong. Nah, ternyata apa? Ya Rasulullah. Ketika hendak berhadapan dengan Rasulullah, kenapa tidak muncul salibnya itu? Salib di angkasa atau enggak tahu mungkin salib dari UFO itu apa itu? Flying object. Tapi menunjukkan apa? Itu adalah kedustaan mereka. Tapi kemudian apa disebutkan di sini? Wa khafahu ar-Rum, orang-orang Romawi takut pada Rasulullah SAW. Wajabunu an qitalihim, mereka gentar untuk memerangi beliau. Kita lihat. Walau kana ma yaquluhu haqqan, seandainya apa yang dia ucapkan tadi benar juga apa? Man hazama ar-Rum bi Bizantium min biladisyam. Niscaya orang-orang Romawi Bizantium itu tidak akan terkalahkan. Yang dari mana itu? Dari negeri Syam. Alati yusamunaha Suriah, yang dinamakan dengan Suriah. Karena apa? Mereka kalah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah apa itu? Idha halaka qaisar fala qaisara ba'da dzalika abadan. Kalau kaisar itu sudah binasa, maksudnya binasa adalah apa? Dia lari dari mana? Lari dari Syam. Maka sampai hari kiamat tidak ada lagi kekuasaan kaisar di situ. Dan itu adalah di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik, kemudian kita tambah sedikit lagi. Wa tarakuha ba'da ma hakamuha dahran tawila. Mereka meninggalkan Syam setelah mereka menguasai Syam pada zaman yang sangat panjang. Ya, mereka sudah apa menaklukkan Syam sepeninggal apa Nabi Sulaiman, setelah apa orang-orang kerajaan apa itu Bani Israel kalah karena kemaksiatan mereka sendiri, kalah dengan apa orang-orang Romawi. Sampai apa? Sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai apa zaman awal-awal pemerintahan Umar. Kekuasaan yang sangat apa sangat panjang. Kemudian ternyata kalah dengan apa pasukan yang baru mekar dari Madinah itu. Menunjukkan apa kemenangan bukan di tangan mereka tapi di tangan Allah untuk orang-orang yang beriman. Tayyib, kemudian walau kana ma yaqulu haqqo, seandainya apa yang diucapkan pendeta tadi adalah benar, mantasara ashabu Rasulillah SAW ala ahli Misr wa kanu nasara. Niscaya mereka itu tidak akan, niscaya apa para sahabat Rasulullah SAW tidak akan menang menghadapi penduduk Mesir, dan mereka waktu itu adalah Nasara. Karena apa? Negara Mesir setelah Romawi mekar, setelah Romawi berkembang, Mesir kalah. Dan pada waktu itu di awal-awalnya Mesir itu masih apa? Masih menyembah berhala. Kemudian datang beberapa pendeta Romawi masuk ke Mesir, mengatakan kepada mereka, sesungguhnya apa? Saya akan tunjukkan kepada kalian patung yang lebih baik. Patung ini enggak mampu apa-apa. Tapi patung yang lebih baik adalah patung Mikail. Karena dia itu yang menanam pokok-pokok, mendatangkan rizki. Penduduk Mesir mikir, enggak apa toh. Pindah dari patung satu, patung yang lain enggak masalah. Akhirnya apa? Mereka betul-betul masuk agama Kristen, menyembah malaikat Mikail. Nah, itu adalah sejarah masuknya apa orang-orang Nasoro di Mesir. Ternyata apa di zaman Umar ibn al-Khattab ketika di bawah komando siapa itu Amr ibn al-As, ternyata apa orang-orang Kristen di Mesir kalah mereka. Tayyib, kemudian apa walau kana ma yaqulu haqqo, seandainya apa yang diucapkan oleh pendeta tadi betul, mantasoral maghribah ala ahli Asbania wa janubi Faransa, niscaya penduduk Maghrib Maroko tidak akan mampu untuk mengalahkan penduduk Spanyol itu Asbania dan juga apa Perancis Selatan. Wahakamu Asbania bimusyarakatil Arab samani mi'ati sanah, dan mereka apa itu menjadikan orang-orang Spain dengan persekutuan Arab itu menjadi apa menjadi penguasa di tempat itu selama 800 tahun. Tayyib, walau kana ma yaqulu haqqo, seandainya apa yang diucapkan itu juga benar, mantas man hazama an-nasara fi ma'arikil Konstantiniyah. Niscaya orang Nasara tidak akan terkalahkan di dalam medan perang Konstantiniyah. Tahun berapa ini? 900 Hijriah, zamannya Suyuti itu. Di bawah kepemimpinan siapa itu? Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantiniyah. Wa fataha hal muslimun, dan kaum muslimin mengalahkan wilayah itu, Konstantinia itu, Konstantinopel. Walaya wala tazalu bi aidi abnaihim ila yaumina hada, dan terus menerus Konstantinia itu di tangan apa itu? Abnaihim, yaitu anak-anak muslimin di Turki itu sampai hari kita sekarang ini. Wa ma'nal ayah, berarti makna ayat tadi apa itu? Bukan untuk orang Nasoro, tapi apa? Waja'ilul ladzina taba'uk, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau wahai Isa, wahumul muslimunal muwahhiduna lillah. Mereka adalah kaum muslimin yang mentauhidkan Allah. Karena apa? Kita mengikuti para rasul semua dari sisi apa itu? Asal dakwahnya, yaitu dakwah kepada tauhidillah. Allah Ta'ala berfirman, wabihudahu muqtadih, dengan petunjuk para rasul itulah hendaknya engkau apa mengikuti petunjuk mereka. Jadi kita mengikuti seluruh nabi semuanya, tidak membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain dalam masalah asal dakwah dan asal tauhid. Tayyib, kemudian apa? Alladzina yu'minuna bi jami'i rusulillah, yang mana kaum mukminin itu beriman kepada seluruh utusan Allah, wa bi jami'i kutubillah, beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah. Lalu makna fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, wahumul ladzina la yu'minuna billah, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala yuwahhidunah, orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah, au yakfuruna bi ba'dil kutub au bi ba'dir rusul, atau mereka adalah orang-orang yang mengingkari sebagian kitab atau sebagian rasul. Sementara kaum muslimin beriman pada semua. Orang Nasara beriman kepada apa? Isa, dan mengingkari para nabi yang lain. Demikian pula Yahudi beriman pada Musa dan mengingkari nabi yang lain. Fal aya hujjatun lil muslimin fi hadzal zaman la li a'daihim. Maka ayat tadi adalah argumentasi untuk mendukung kaum muslimin pada zaman ini, bukan untuk mendukung musuh-musuh mereka. Tapi kenapa kaum muslimin sekarang kalah? Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara tsumma la yunsarun. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian, niscaya mereka akan lari ke belakang dan tidak tertolong. Intinya adalah apa? Karena kedurhakaan kaum muslimin sendiri. Pertolongan bersama ketaatan, bukan bersama apa? Kedurhakaan. Orang Yahudi selama mereka durhaka, maka mereka akhirnya dijajah oleh bangsa lain. Tayyib, fata'ajjaba dzalika syab. Maka pemuda tadi merasa kagum dengan jawabanku ini. Wa kana fi ghamrah fanjalat anhu. Semula dia di dalam kebodohan, kemudian sekarang kebodohan sirna darinya. Wa aktsarul muslimina fi hadzal zaman yunshiduna bi lisani halihim. Adapun kebanyakan muslimin pada zaman ini, mereka mengumandangkan syair dengan lisan hal mereka, bukan ucapan, tapi keadaan mereka seakan-akan berkata apa? Za'amal awadhilu annani fi ghamratin. Sodaku, walakin ghamrati la tanjali. Awadil artinya adalah orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina menyatakan, mengira bahwasanya saya ini berada dalam kebodohan. Mereka betul, saya ini berada dalam kebodohan. Tapi bahkan apa, kebodohan saya ini sampai sekarang gak hilang-hilang. Ini keadaan sebagian saudara kita. Apalagi mereka mengatakan, oh gak perlu kita sibuk belajar. Cukup apa, para ustaz aja yang belajar. Kita tinggal tanya aja. Dan akibatnya apa? Ditipu oleh para ustadznya atau para kiainya atau para ulamanya tidak sadar. Tayyib, wal ajib minan nasara, yang mengherankan dari orang Nasara adalah idza nadzaru fil Qur'an la yanzuruna bi qasdi ma'rifatil haqqi albatta. Kalau mereka itu melihat kepada Al-Qur'an, nadzara fi, memikirkan Al-Qur'an, mereka tidak melihat atau mereka tidak memikirkan dengan apa? Niat untuk mengetahui kebenaran sama sekali. Tujuannya adalah untuk mencari aib. Bal yang dzuru nafihi bi qasdil bahs anil uyub bi zamihim. Tapi mereka hanya memperhatikan Al-Qur'an dengan tujuan untuk mencari aib-aibnya. Sesuai dengan klaim mereka, tapi enggak akan ada itu aib di dalam Al-Qur'an. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depan ataupun arah belakang. Karena dia itu adalah diturunkan dari Zat yang Maha penuh hikmah lagi Maha terpuji. Tayyib, fayaquluna masalan, misalkan mereka berkata, min aina ja'a Muhammad bihadhil kisah, dari mana Muhammad mendatangkan kisah ini? Kita katakan bukan dari depan belakang atau mana-mana, tapi apa, dari atas. Malaikat Jibril yang datang membawa cerita itu dari Allah Ta'ala. Fala yazaluna yang kubun, terus menerus mereka berusaha menggali. Fa in wajadu kisotan musyabihatan laha fit Taurah awil Injil, kalau mereka mendapatkan ada kisah yang mirip di dalam Taurat, kisah yang mirip dengannya juga dalam Injil, au fit Talmud, atau dalam Talmud, ini adalah kumpulan apa, pengajaran-pengajaran Yahudi, ini Talmud. Farihu farahan aziman, mereka gembira dengan kegembiraan yang besar. Wa dhannu annahum dhafiru bi dhallatihim al mansyudah, mereka mengira, menyangka bahwasanya mereka berjaya mendapatkan barang yang hilang mereka itu. Dhallah yaitu barang hilang, karena mereka sedang cari-cari aib tadi. Mansyudah yang mereka umumkan, kami kehilangan ini dan itu. Ini over apa enggak tahu. Baik. Istirahat kali lah. Baik. Wa jazimu bi annahu bi annaha ma'khudatun min dzalikal masdar, dan mereka memastikan bahwasanya kisah dalam Al-Qur'an tadi itu diambil dari sumber-sumber tadi. Wa la yubaluna bil mukhalafatil katsirah, mereka tidak ambil kisah dengan penyelisian-penyelisian yang banyak. Allati takunu bainal qissatain, yaitu apa? Ketidaksamaan yang banyak antara apa? Antara dua kisah ini, kisah dalam Al-Qur'an dan kisah dalam kitab yang telah dirubah-rubah tadi. Au bainas syari'atain, atau di antara dua syariat. Oke, kita rehat satu menit dulu, nanti lanjut insyaallah. Wallahu taala a'lam.